بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita lanjutkan pelajaran kita pembahasan terhadap kitab Syarah Masail Jahiliyah. Pembahasan terhadap kitab Syarah Masail Jahiliyah, penjelasan tentang beberapa ciri khas atau perbuatan ahli jahiliyah yang mana kita harus menghindarinya. Kita saat ini telah sampai kepada atau kita telah menyelesaikan masalah yang ke-84. Dan sekarang kita akan masuk ke masalah ke-85 dan 86. Yang mana keduanya diberi judul Ihtifadhuhum bi Atsar al-Mu'azzamin. Kebiasaan mereka ahlul jahiliyah menjaga, melestarikan, memelihara asar al-mu'azzamin, peninggalan-peninggalan orang yang diagungkan. Al-mas'alatani al-khamisa was-salisa was-samanun, masalah ke-85 dan masalah ke-86. Berkata Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala, at-tabarruk bi athar al-mu'azzamin. Tindakan ahlul jahiliyah bertabarruk, mengambil barakah, mencari berkah dari athar al-mu'azzamin, peninggalan-peninggalan orang yang diagungkan. Kadarin nadwah, seperti apa yang terjadi pada darun nadwah. Waftikhar man kana tahta yadihi bidzalik, serta kebanggaan orang yang memiliki hal tersebut di bawah kepemilikannya, kebanggaan orang yang memiliki atau orang yang memiliki hal tersebut di bawah kepemilikannya. Ia memiliki bangunan bekas kejadian, suatu kejadian, atau ia memiliki pakaian dari seorang yang diagungkan. Dua hal ini yang dibahas ini, yaitu pertama bertabarruknya, yang kedua berbangganya ia ketika memiliki hal tersebut. Kama qila li Hakim min Hizam, sebagaimana dikatakan kepada Hakim min Hizam, bi'ta makramata Quraisy, bagaimana bisa kamu menjual makramata Quraisy, bangunan kebanggaan bangsa Quraisy. Wa qala, maka Hakim min Hizam berkata, zahabal makarimu ila taqwa, kebanggaan telah pergi kepada ketakwaan. Ya, artinya yang harusnya atau kemuliaan al-makarim, ya, telah pergi kepada ketakwaan. Artinya yang harus dimuliakan adalah ketakwaan. Kisah tentang perkataan Hakim bin Hizam ini akan dibahas nanti dalam syarah. Kita perhatikan syarahnya dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Ta'zim atharul mu'azzamin minal ulama au minal muluk au minal ru'asa bi an tuhya hadzal ahadil athar wa turammam wa tusan fa hadza min hadzal amal wasilah min wasa'il syirk. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menjelaskan tentang masalah ini. Ta'zim atharul mu'azzamin, mengagungkan, memuliakan peninggalan-peninggalan orang yang diagungkan. Minal ulama, baik orang seorang ulama, ini rumah ulama fulan. Au minal muluk, atau dari raja-raja, ini dulu tempat tinggalnya Raja Fulad. Au minar ru'asa, atau dari para pembesar, ini dulu bangsawan Fulan tinggal di sini. Bi an tuhya hadhil athar wa turammam wa tusan, dengan cara peninggalan-peninggalan ini, ya, peninggalan-peninggalan ini dipelihara, dijaga, dan juga selalu diperbaiki. Fahadal amal wasilah min wasa'il syirk, maka perbuatan ini bisa jadi, ya, wasilah kepada kesyirikan. Bisa jadi wasilah kepada kesyirikan, ya. Kalau kita sengaja menghidupkannya, kenapa? Karena ini dahulu, ya, tempat tinggal Fulan. Kalau misalnya tidak sengaja, artinya memang dulu Fulan pernah tinggal di situ, kemudian tempat tinggal itu jadi tempat tinggal orang lainnya, maka ya harus dijaga, karena yang tinggal nanti kalau nggak dijaga, ya bisa memudaratkan yang tinggal, tidak masalah. Akan tapi ketika kita menjaga suatu tempat atau suatu barang karena ia adalah sebuah peninggalan, maka ini yang bisa membawa atau menjadi wasilah kepada kesyirikan. Wa hadza min dinil jahiliyah, ini adalah kebiasaan ahlul jahiliyah. Mengapa hal ini bisa menjadi kepada wasilah kepada kesyirikan? Li'annahu ya'ti jilun fi ma ba'd wa yaqulun aw yaqulu lahum syaitan inna aba'akum nahtafadhu bihadhil athar illa li'anna fiha barakah wa fiha khair. Karena akan datang kelompok atau generasi berikutnya, wa yaqulun, lalu mereka berkata, aw yaqulu lahum syaitan, atau bisa jadi syaitan yang membisikkan kepada mereka, ya, membisikkan kepada mereka, inna aba'akum, sungguhnya ayah-ayah kalian dulu, orang tua kalian dulu, mahtafadhu bihadzal asar illa li anna fihi barakah fi khair. Jadi dalam mereka memelihara, menjaga tempat-tempat ini kecuali dikarenakan, ya, di dalamnya terdapat barokah tertentu. Ya, kenapa dahulu dipelihara sekali? Karena ini mungkin tempat ada berkahnya. Dulu kan ulama Fulan sering sholat di sini, sering ibadah di sini, maka bisa jadi ada berkahnya. Ya, mungkin saat pertama kali dihidupkan tidak demikian, akan tapi generasi demi generasi berganti, bisa jadi hal seperti ini terjadi. Fayabudunaha min dunillah, maka pada akhirnya mereka mengibadahinya selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kembali seperti yang pernah saya sebutkan sebelumnya. Terkadang mungkin sebagian orang, ini kan sebuah warisan atau ini kan peninggalan berharga. Benar, berharga, mungkin berharga. Akan tetapi sebesar-besarnya harga tetaplah tidak bisa, ya, tidak lebih mahal daripada agama seorang. Tidak lebih mahal daripada agama seorang. Maka semahal-mahalnya harga apapun, jikalau itu adalah suatu hal yang bisa menjadi wasilah kepada kesyirikan, ya, maka perlu dihilangkan. Hal-hal yang bisa menjadi wasilah kepada kesyirikan, maka perlu dihilangkan. Di antaranya seperti ini, terlalu mengagungkan, terlalu memuliakan, ya, peninggalan-peninggalan orang yang diagungkan. Li'anna jil ula hayya lahumul asbab, karena generasi yang pertama yang menjaga barang-barang tersebut, menjaga peninggalan-peninggalan tersebut, telah menyiapkan sebab baginya, menyiapkan tempat atau menyiapkan sarana bagi syaitan untuk menggoda generasi yang berikutnya. Kama fa'ala syaitan ma'a qaumi Nuh, sebagaimana syaitan dahulu melakukan bersama kaum Nuh, lamma amarahum bitaswiris salihin, tatkala ia merintahkan mereka untuk menggambar orang-orang saleh, li ajli an tastab'atha fihim an-nashat 'alal ibadah, agar, ya, menjadikan bagi mereka atau agar membangun, mengangkat bagi mereka, bagi orang-orang tersebut, an-nasyat alal ibadah, semangat untuk beribadah. Perhatikan, ya, bukan sekedar mengingat saja, akan tapi tujuannya kelihatannya baik. Biar kalian makin semangat ibadah, taruh patung si Fulan di sini, di tempat biasa ia dulu beribadah. Lalu generasi demi generasi berganti, kebodohan, kejahilan tentang masalah agama mulai menguasai sebagian orang, mulailah mereka mengibadahnya selain Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini sangat dijaga agar tidak terjadi pada ya umat kaum muslimin. Oleh karena itu hal seperti ini ya, apa-apa yang bisa membawa kepada kesyirikan dilarang. Fahum asasu hadza syai' bi niyatin shalihah, maka mereka yaitu kaum Nuh atau orang-orang yang sebelumnya ya, asasu hadza syai', membangun hal-hal seperti ini, patung dan peninggalan dan mengumpulkan peninggalan-peninggalan orang-orang saleh buat bi niyatin shalihah, untuk sebuah niat yang baik. Lakin jaa jilun juhal fa'abaduha, akan tapi kemudian datang generasi-generasi yang jahil tentang agama, maka mereka pun mengibadahinya. Wa hadza min fi'lil jahiliyah, maka ini maksudnya perbuatan ahli jahiliyah. Humul ladzina yu'azzimuna atsarul uzama, mereka lah yang biasa mengagungkan ya peninggalan-peninggalan orang yang dimuliakan. Wa yuhafizuna 'alaiha, meliharanya. Wa yusunu wa yasununaha, ya menjaganya. Summa tu'badu min dunillah walau 'alal madal ba'id, kemudian bisa jadi datang generasi-generasi berikutnya hingga ia disembah selain Allah, sembah di badan selain Allah Subhanahu wa taala walau 'alal madal ba'id, walaupun ya pada generasi yang jauh. Dan jangan mengira bahwasanya bentuk ibadah artinya pas kita melakukan sholat untuknya, tidak pasti demikian. Akan tapi tatkala kita menyembelih untuknya, ya menyembelih untuk bangunan tersebut, atau mencari barokah, mencari barokah khusus dari bangunan tersebut, itu sudah jatuh kepada tindakan yang tidak dibolehkan. Sudah jatuh kepada tindakan yang tidak dibolehkan, atau menjadikannya sebagai tempat khusus untuk ibadah. Ya, jadi jangan kira bahwasanya kan nggak mungkin orang mengibadahinya. Ya, pertama ini sudah terjadi di masa lalu. Ya, sudah terjadi di masa lalu. Kemudian ya kita nggak tahu pada generasi-generasi berikutnya. Kemudian juga terkadang ya bukan langsung, mungkin tidak langsung mengibadahinya, akan tapi menjadikannya sebagai tempat ibadah khusus, atau menjadikannya mengambil barokah darinya, atau menyembelih untuknya dan hal-hal semisalnya. Ya. Fala yaqulu qala yaqul qa'il annas al'an ala din sahih wa tauhid, maka janganlah seorang berkata manusia sekarang kan agamanya benar. Sudah benar agamanya, wa ala tauhid, dan juga manusia sekarang kan sudah di atas tauhid. Tidak mungkinlah mereka jatuh kepada hal-hal seperti ini. Ya. Jangan mengatakan demikian. Jangan mengatakan demikian, ya. Jangan merasa aman dari terjadinya kesyirikan pada diri sendiri ataupun pada orang-orang generasi-generasi yang ada selanjutnya. Naqul la yaqtasirun nazar 'alal waqtil hadir. Kita katakan la yaqtasirun nazar 'alal waqtil hadir, ya. Jangan pandangan hanya dibatasi dengan waktu sekarang. Jangan pandangan dibatasi hanya waktu sekarang. Wa innama yajibun nazar lil mustaqbal, akan tapi pandangan juga harus kepada hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Ya. Mana hadirin la tu'man alaihimul fitnah aidan. Ya. Bersamaan dengan bahwasanya orang yang sekarang pun tidak aman dari fitnah, tidak aman terjadinya kesalahan, tidak aman terjadinya ketersesatan dari mereka. Bisa terjadi hal seperti ini. Syaitan selalu mencari ya tempat, mencari waktu, mencari sebab untuk menggelincirkan seorang, ya. Dan tentunya ketergelinciran yang paling besar, yang paling berbahaya, ketergelinciran kepada kesyirikan, ya. Ketergelinciran kepada kesyirikan yang bisa menyebabkan seorang keluar dari agama, yang bisa menyebabkan seorang keluar dari agama, ya. Kita saja mungkin terpikir oleh kita. Perhatikan, kalau misalnya di sebuah ada suatu tempat, ya, yang sangat dijaga karena itu adalah peninggalan seorang. Yang sangat dijaga karena itu peninggalan seorang. Setahun, dua tahun, tiga tahun, mungkin awal-awalnya biasa. Akan tetapi lama-lama mulai muncul di hati kita takzim, pengagungan pada tempat tersebut. Tempat tersebut dulunya tempat biasa, cuman si fulan tinggal di situ aja. lama-lama karena kita ingat si fulan tinggal situ dulu sudah meninggal terus lama-lama mulai muncul tempat tersebut agak sakral, suci. Tempat tersebut memiliki kekhususan tertentu. Dalam hati kita ada tindakan, wah ini tempat yang dimuliakan. Kemudian itu baru di masa yang saat ini. Dan di waktu yang dekat. Lama-lama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Orang baru mulai berpikir bahwasanya mungkin ada barokah di sana. Pengagungan mulai semakin membesar. Ini masih generasi yang sama. Kemudian muncul generasi berikutnya yang tidak mengerti. Melihat bahwasanya dahulu orang sangat melihara tempat tersebut, mulailah mereka mentakzimnya dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin gak langsung generasi berikutnya. Mungkin generasi berikutnya, berikutnya, berikutnya. Puluhan, ratusan tahun berikutnya. 100 tahun berikutnya. Bisa terjadi hal seperti ini. Bisa jadi hal seperti ini. Oleh karena itu, hal-hal seperti ini jangan dimulai. Jangan dimulai. Karena ketika ia sudah bergulir, pentak pengagungan pada sebuah tempat, ketika ia telah bergulir, maka ia semakin lama semakin besar. Di hati kita pengagungannya mungkin levelnya cuma hanya mengingat bahwasanya itu rumah orang soleh. Kemudian yang berikutnya mulai mengingat bahwasanya itu tempat istimewa. Kemudian berikutnya mulai menganggap itu tempat yang sakral. Kemudian berikutnya mulai menganggap itu tempat yang memiliki barokah. Mulai. Kemudian berikutnya hingga terjadi kesyirikan di sana. Berikut begitu pula pada peninggalan-peninggalan dalam bentuk ya benda. Peninggalan-peninggalan dalam bentuk benda. Fayajuzul inaya bihadil asar, maka tidak boleh menyengaja memperhatikan peninggalan-peninggalan ini. Wa ma halakatil ummam illa bimisli hadza, dan tidaklah umat-umat itu ya binasa kecuali dengan semisal hal tersebut. Bahwa annam azamu athara kubara'ihim, yaitu kebiasaan mereka mengagungkan ya peninggalan-peninggalan para pembesar mereka. Hatta sarat ausanan fil mustaqbal, hingga di masa depan ia menjadi ausat, menjadi berhala-berhala, menjadi sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Fal wajib 'ala muslimin at-tanabbuh li hadzal amr, maka yang wajib atas kaum muslimin adalah untuk memperhatikan perkara ini. Wa dzakara syekh syahid li hadza, kemudian syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah taala menyebutkan di antara bentuk yang ada seperti ini. Ya, di antara bentuk yang ada seperti ini, bukti bahwasanya pernah terjadi. Walaupun tidak sampai ya, atau dipotong kejadian tersebut sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ada indikasi kepada hal tersebut maksudnya. Adalah darun nadwah fi Makkah. Darun nadwah di Makkah. Wahia makan yajtami' fihi akabiru Quraisy litasyawur fil umur al-muhimmah. Yaitu tempat yang mana biasa para pembesar kaum Quraisy bermusyawarah dalam perkara-perkara yang penting. Darun nadwah di Makkah. Ya, tempat yang mana mereka biasa gunakan untuk bermusyawarah. Ya, para pembesar kaum Quraisy, para pemuka kaum Quraisy berkumpul di sana bermusyawarah tentang suatu hal yang penting. Ya. Falamma jaa al-Islam wa zalat al-jahiliyah, maka tatkala Islam datang wa zalat al-jahiliyah, dan ya jahiliyah hilang, baqiya mabna darin nadwa ala halihi ila waqti Muawiyah radhiyallahu anhu lit-tamalluk wal intifa' bi sukkaniha wa tahwiliha an hayatiha. Bangunan Darun Nadwah tetap ada seperti demikian, ala halihi seperti demikian ila waqti Muawiyah, ya, sampai pada zaman Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, lisamalluk wal intifa' bi sukkaniha wa tahwili an hayatiha, untuk ya bangunan tersebut dimiliki, ya digunakan oleh orang-orang yang tinggal di sana, wa tahwili an hayatiha, dan akan diubah dari bentuknya. pada zaman Muawiyah. Fasyarah hadiddar min Hakim min Hizab. Maka ya, pada zaman Muawiyah karena akan digunakan ya, akan diubah bentuknya, akan digunakan untuk hal yang lain, maka bangunan ini pun dibeli dari tangan Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Sebelumnya dimiliki oleh Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, bangunan tersebut pun dibeli oleh orang lain ya, dibeli oleh orang lain, dijual oleh Hakim bin Hizam dan dibeli oleh orang-orang lain. Fala man nas hakiman ala dzalik, maka sebagian orang ya mencela Hakim bin Hizam atas hal tersebut ya, mencela Hakim bin Hizam atas perbuatannya menjual bangunan Darun Nadwah tadi. Menjual bangunan Darun Nadwah tadi. Wa qalu lima ba'ta hadzal athar min athari aslafina bi'ta makramata Quraisy. Dan mereka berkata, lima ba'ta hadzal athar, kenapa kamu jual? Ini kan peninggalan dari peninggalan para pendahulu kami dahulu. Ini kan bangunan mulia yang dahulu ditinggalkan oleh para pembesar kami. Wa bi'ta makrama kata Quraisy, bagaimana kamu bisa menjual ya kemuliaan rumah yang mulia dari di tempat kaum Quraisy. Ya. Perhatikan. Ya. Saat itu atau orang-orang yang mengatakan hal ini sudah muncul dalam hatinya ya, muncul dalam hatinya bahwasanya bangunan tersebut adalah bangunan peninggalan dan ya bangunan yang memiliki kekhususan dengan arti dimuliakan. Kenapa? Karena itu adalah bangunan yang dahulu digunakan untuk berbagai perkara penting. Belum ada pengagungan dalam hati mereka. Mereka hanya sampai kepada ya baru sampai kepada tindakan menganggap itu bangunan khusus. Kenapa? Karena dahulu digunakan untuk musyawarah. Akan tapi ya, awalnya mungkin hanya seperti ini. Dikhawatirkan namun generasi berikutnya bisa jatuh kepada tindakan mengagungkan yang dilarang. Ya, oleh karena itu Hakim bin Hizam pun membantah celaan mereka dan berkata, "Zahabatil makarim ila taqwa." Kemuliaan-kemuliaan sudah pergi kepada ketakwaan. Ya, sekarang enggak ada lagi bangunan khusus yang mulia kecuali bangunan yang ada padanya ketakwaan, yang dilakukan pada ketakwaan, masjid. Ya. Maka tidak ada bangunan-bangunan khusus, tidak ada bangunan-bangunan yang mulia secara khusus, tidak ada. Ya, akan tapi tentang ketakwaan yang dilakukan ya oleh seseorang. Wa hadza ma'khudh min qawli ta'ala inna akramakum indallahi atqakum, dan ini diambil dari firman Allah Ta'ala, sungguhnya yang paling mulia dari kalian adalah yang paling bertakwa. Yang paling mulia dari kalian adalah orang yang paling bertakwa. Maka tidak ada lagi hal-hal seperti ini. Perhatikan ya. Sebelumnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya juga telah ada kisah yang mirip dengan ini. Ketika manusia mulai mencari syajarah, pohon yang digunakan, ya, pohon yang digunakan atau pohon yang ada pada yang terjadi padanya bayatul ridwan, pohon yang terjadi padanya bayatul ridwan. Nabi SAW melakukan bayatul ridwan, di bawahnya manusia pun mencarinya secara khusus. Lalu apa yang dilakukan oleh Umar Khattab radhiyallahu taala anhu saat itu? Potong. Ditebang. Apakah seorang sekelas Hakim bin Hizam atau bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma tidak tahu bahwasanya ini adalah sebuah peninggalan sejarah? Tahu. Mereka tahu hal ini adalah peninggalan sejarah. Ya. Akan tetapi mereka berdua juga tahu bahwasanya ya, ada hal yang jauh lebih penting dibanding sekedar peninggalan sejarah, yaitu menjaga ya tidak terjadinya kesyirikan. Menjaga tidak terjadinya kesyirikan. Ya, menjaga agar tidak terjadi kesyirikan. Ini hal penting sekali, misalnya saja pohon yang jadi pada bayatul ridwan itu sebuah saksi sejarah misalnya. Atau sebuah tempat yang terjadi padanya suatu hal yang sangat penting. Tentu demikian. Akan tetapi bahaya terjadinya kesyirikan jauh lebih penting. Oleh karena itu oleh Umar harus dipotong. Wa hadza jawabu sadid, kemudian kata Syekh Saleh Fauzan, dan ini jawaban yang benar, yang kuat, al-muwafiq li kalamillah azza wa jalla, yang sesuai dengan kalam Allah azza wa jalla, wa hadza min nuril basirah wa nuril iman. Ini termasuk dari cahaya ilmu ya dan juga cahaya iman. Bersamaan dengan ya atau di akhir-akhir ini saya pernah membaca seorang yang ya ada tulisan yang mempermasalahkan masalah darun nadwah. Kenapa darun nadwah tidak dilestarikan? Ya, tidak dilestarikan. Pertama kita bisa jawab seperti jawaban Hakim Nizam. Hal tersebut sudah ditanyakan kepada sahabat Hakim Nizam dan ia mengingkari atau menjawabnya dengan zahabatil makarim wa taqwa. Satu itu. Kedua, apa yang mereka ingin ya, orang sekarang kalau ngaku muslim ya, apa yang mereka inginkan dengan menjaga darun nadwah itu? Apa yang mereka ingin lestarikan di sana? Apakah mereka tidak tahu bahwasanya di tempat tersebut terjadi sebuah muamarah yang paling buruk? Sebuah di tempat tersebut terjadi sebuah konspirasi yang paling buruk, yaitu ketika para pembesar kaum musyrikin saat tersebut berkumpul di sana bermusyawarah bagaimana bisa membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa mengakhiri dakwah Islam ini? Ya. Lalu sebagian dari mereka bilang tempat tersebut ya, sebagian dari mereka bilang tempat tersebut harus dilestarikan. Kalau yang ngomong seperti ini, orang musyrik dari kalangan Quraisy masih agak masuk akal. Tapi kalau yang ngomong seperti ini orang muslim ya, sangat aneh. Bangunan yang terjadi padanya suatu hal yang baik saja ya tidak dibolehkan untuk dilestarikan secara khusus karena dikhawatirkan seperti tadi. Apalagi bangunan yang terjadi padanya adalah hal yang sangat-sangat buruk. Terjadi padanya ketika mereka ya bermusyawarah untuk membunuh Nabi Muhammad SAW atau mengakhiri dakwah ini, mengusirnya dan semisalnya, menjarakannya dan semisalnya. Ya. Jadi sangat aneh ketika muncul ya ungkapan seperti ini atau tulisan seperti ini yang mengatakan ya kenapa zaman sekarang tidak dilestarikan darun nadwah. Tidak dilestarikan darun nadwah. Sangat aneh. Bersama dengan bahwasanya baik darun nadwah ataupun selainnya, kita telah sebutkan bahwasanya tindakan melestarikan peninggalan-peninggalan khusus itu bisa membawa atau bisa mengarahkan kepada kesyirikan, maka tidak boleh dilakukan hal demikian. Ya, kalau kita melestarikannya tidak secara khusus karena memang bangunan tersebut masih dipakai ya, bangunan tersebut masih dipakai oleh orang untuk tinggal di sana, generasi demi generasi tinggal di sana, enggak masalah. Akan tapi melestarikannya secara khusus baik bangunan ataupun benda peninggalan, maka ia bisa membawa kepada pengkultusan, mencari barokah dan misalnya, dan bisa membawa kepada berbagai kesyirikan. Fadalla hadza ala anna la yajuzu al-ihtifal bil athar al-qadimah, maka ini menunjukkan tidak bolehnya memelihara secara khusus peninggalan-peninggalan yang lama, li'anna hadza ya'ulu ila syirk walau fi ma ba'd, karena hal ini bisa membawa kepada kesyirikan walaupun pada generasi-generasi yang setelahnya yang jauh. Wad-din ja'a bisaddi turuq al-mufaddilah au al-mufdiyah ila syirik, dan agama ini datang dengan menutup jalan-jalan yang bisa membawa kepada kesyirikan. Bukan hanya menutup kesyirikan akan tapi hal-hal yang bisa membawa kepada kesyirikan juga ditutup ya, bisa membawa kepada kesyirikan juga ditutup dan dijaga darinya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Insyaallah pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sini karena yang berikutnya cukup panjang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.